الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kembali kita melanjutkan pelajaran tafsir dari surat Al-Ahzab. Kita telah menyelesaikan pembahasan atau sekelumit pembahasan tentang ayat pertama dan ayat kedua dari surat Al-Ahzab, yaitu dari qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana 'aliman hakima. Kemudian ayat yang kedua, wattabi' ma yuha ilaika min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kemudian pada ayat yang ketiga ini, atau pada ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk bertawakkul atau bertawakkal, bersandar diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Berkata Syekh Muhammad Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fa in waqa'a fi qalbika annaka in lam tuti'hum fi ahwa'ihim al-mudilla hasala 'alayka minhum dararun أو حصل نقص في هداية الخلق jika terjadi di dalam hatimu atau muncul di dalam hatimu perasaan bahwa jika engkau wahai Muhammad tidak mengikuti kemauan mereka kaum kafirin dan munafikin, tidak mengikuti kemauan ra'yu mereka, logika mereka yang menyesatkan, kamu muncul di hatimu bahwa itu akan mendatangkan dharar atas dirimu, akan mendatangkan madarat, mafsadah, kerugian jiwa ataupun harta ataupun yang lainnya, dakwah termasuk di dalamnya, atau jika engkau tidak mentaati, tidak mau mengikuti ajakan dan tawaran-tawaran mereka itu, maka akan mengurangi keberhasilan tercapainya hidayah kepada umat. Banyak orang mengatakan, demi maslahat dakwah, sudahlah kita ikuti. Demi maslahat dakwah kita tanazul dari perkara yang ini Allah wajibkan, walaupun itu wajib ataupun itu adalah akidah kita. Sudahlah tanazul. Demi maslahat dakwah, demi maslahat dakwah. Jangan kita membantah ahlul bid'ah, demi maslahat dakwah dan seterusnya. Dulu Syekhuna Muqbil menyatakan, ketika sering beliau mendengar orang-orang yang menggembosi upaya membantah ahlul bid'ah dan hizbiyah dengan syubhatnya, demi maslahat dakwah kita diam, demi maslahat dakwah kita jangan berbicara. Maka Syekh mengatakan, maslahat dakwah ya ikhwan taghutiyah. Maksudnya apa? Jadi sesuatu yang ditaati dan dikedepankan dibandingkan syariat Allah, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ketakutan yang berlebihan. Jaban, penakut untuk menanggung resiko dakwah. resiko al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sekarang ini bermunculan lagi nih. Orang-orang yang dulu di masa Syekh Mukbil pernah seperti itu, sekarang juga muncul orang-orang yang mengucapkan syubhatnya, maslahat dakwah ya akhi, demi maslahat dakwah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya, wa tawakkal 'alallah. Ketika engkau menolak ajakan atau ra'yu dan logika mereka itu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sempat di dalam kalbumu jika muncul perasaan seperti itu, kekhawatiran, maka Syekh melanjutkan di sini rahimahullahu taala, fadfa' dzalika 'an nafsik wasta'mil ma yuqawimuhu wa yuqawimu ghairah wa huwa at-tawakkul 'ala Allah. بأن تعتمد على ربك اعتمادا من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا في سلامتك من شرهم وفي إقامة الدين الذي أمرت به وثق بالله في حصول ذلك الأمر ala ayyi halin kana. Maka kata Syekh menafsirkan ayat ini, jika muncul dalam perasaanmu seperti itu, kekhawatiran, maka lawanlah perasaan itu tadi, buanglah perasaan itu tadi dengan cara menggunakan sikap tawakkul, bertawakal kepada Allah, bersandar diri dan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk pasrahnya dan tawakalnya seorang yang meyakini bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan apapun untuk menolak bala dan musibah dari dirinya atau mendatangkan manfaat untuk dirinya, dan orang yang berkeyakinan tawakalnya dan bersandar dirinya seorang yang beriman berkeyakinan bahwa kematian dan kehidupan bukan di tangannya. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tarbiyah ilahiyah, pendidikan Rabb Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan ini sekaligus adalah perintah kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada diri saya dan antum semuanya kekuatan iman dan kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanat dakwah, dakwatut tauhid dan sunnah, dalam menghadapi al-kafirin dan al-munafiqin, dalam bentuk ahlul bid'ah dengan segala warnanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat yang keempat dari surat Al-Ahzab. Pada ayat keempat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Dalam ayat ini Allah mengatakan, tidaklah Allah sekali-kali menjadikan bagi seorang hamba adanya dua hati, dua buah hati dalam rongga badannya. Dalam satu rongga ini tidak Allah jadikan adanya dua kalbu, yang ada hanya satu. Tidak dua hati, yang satu untuk berpikir yang ini, yang ini, yang satu lagi untuk berpikir perkara lain. Para mufassirin menyebutkan bahwa telah dinukilkan dari salaf adanya beberapa penjelasan tentang potongan ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa potongan ayat ini ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih adalah terkait dengan adanya seorang dari bangsa Quraisy, seorang pria yang cerdas, yang memiliki kekuatan hafalan yang sangat tinggi, yang mampu berpikir dengan beragam problem, kemudian dijuluki dengan Dzulqalbain. Ini yang pertama. Sebagian mufassirin menjelaskan bahwa maksudnya ditujukan kepada apa yang terjadi di bangsa Quraisy. Allah ingin menafikan bahwa Allah enggak pernah menciptakan dua kalbu dalam satu rongga badan ini. Yang ada hanya satu. Yang kedua, terkait peristiwa ucapan kaum munafikin yang mencoba menciptakan keraguan di tengah-tengah sahabat terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa Rasulullah ini punya dua hati, hati satu hati bersama kalian, satu hati tidak bersama kalian. Mereka punya tujuan bahwa Muhammad ini enggak serius ngurusi kalian. Sehingga Allah tepis dengan ayat ini, "Ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfih." Yang ketiga dari mufassirin ada yang mengatakan ini terkait dengan peristiwa Zaid bin Harithah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itu, apa kaitannya dengan Zaid bin Harithah sebagaimana akan dibahas dalam lafaz berikutnya dari ayat ini. Ala kulli hal, Al-Imam At-Tabari menggabungkan aqwal ini tadi. Mungkin memang bisa bermakna yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tidak ada pertentangan antar makna ini tadi, antar penafsiran ini. Memang mungkin untuk tadi peristiwa orang Quraisy yang menamakan salah seorang di antara mereka yang cerdas dengan julukan Dzulqalbain, bisa. Bisa pula untuk yang kedua, manuver munafikin untuk menepis manuver mereka, atau yang ketiga juga. Ala kulli hal, Al-Imam Ibnu Katsir menengahi permasalahan ini dengan mengatakan rahimahullahu ta'ala, yaqulullahu ta'ala muwatti'an qabla al-maqsud al-ma'nawi amran hissiyan ma'rufan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini ingin memberi contoh dan menekankan dengan sebuah permisalan yang hissi, yang kasat mata, untuk masuk pembahasan tentang sebuah hukum syariat. Apa itu contoh atau permisalan yang kasat mata? Itu tadi, dalam ciptaan Allah, manusia ini, Allah tidak menjadikan ada dua kalbu dalam satu rongga tubuh. Apa ada dalam satu rongga tubuh dua kalbu? Tidak ada, Allah nafikan. Tidak bakalan ada. Ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfih. Kalbu yang ini untuk memikirkan permasalahan ini, di waktu yang sama ada kalbu kedua memikirkan permasalahan lain. Tapi maksudnya adalah untuk melanjutkan pada permasalahan berikutnya. Ini yang akan kita bahas. Sebelum kita membahas penjelas atau membaca dan mendengarkan bersama penjelasan mufassirin tentang dua permasalahan yang akan disebutkan, yaitu permasalahan az-zihar. Az-zihar itu ucapan seorang suami kepada istrinya dengan maksud menceraikan atau tidak mau menggaulinya sama sekali dan mengharamkannya secara mutlak dengan ucapan antika dhahri ummi atau antika ummi, engkau pada hakikatnya tidak beda dengan punggung ibuku, yakni aku tidak akan menggaulimu selama-lamanya, haram bagiku seperti haramnya ibuku kepada aku. Nah, ini adzihar namanya. Yang kedua at-tabanni, yaitu anak angkat. Kasus anak angkat ini akan dibahas nanti dalam ayat ini dan ayat yang kelima. Sebelum itu, kita ingin kembali kepada bagian pertama ayat ini. Ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfi. Ayat ini sering dipakai oleh ulama sebagai dalil dan dasar untuk barakallahu fikum, seseorang itu konsen di suatu permasalahan, konsen di suatu permasalahan dan khusyuk padanya. Jangan tercerai-berai pikirannya karena manusia enggak mampu. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang seorang mendengarkan seorang qori membaca Al-Qur'an, baik secara langsung ataupun melalui rekaman kaset di mobil misalkan, bolehkah ya Syekh seorang mendengarkan murattal dalam keadaan dia sambil menyetir mobil? Dirinci oleh Syekh dengan rincian, kalau dia di daerah yang membutuhkan konsentrasi, di sebuah jalan yang dia membutuhkan konsen untuk mengendalikan mobilnya secara serius, jalan yang ramai, belok kanan, belok kiri, ya, maka jangan dia mendengarkan murattal karena dia enggak bisa menjalankan firman Allah. Faidha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Perintah al-istima' dal al-insat, ketika Al-Qur'an dibacakan, mendengarkan dengan serius, diam, tidak bercabang-cabang pikirannya. Maka enggak mungkin dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi, kata Syekh, al-khatt as-sari', ya, kalau di tempat kita kayak tol atau jalan yang lurus-lurus saja, enggak membutuhkan konsen yang banyak dari kita, sehingga kita bisa mendengarkan Al-Qur'an, bisa istima' dan insat, maka boleh. Karena Allah mengatakan, kemudian beliau berdalil dengan ayat ini, ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfi. Ayat ini sekaligus mengingatkan tentang bahwa insan itu dhaif. Manusia itu sepandai apapun, sekonsen apapun, dia dhaif. Enggak mampu untuk bercabang hatinya di waktu yang sama. Enggak mampu. Barakallahu fikum. Kalau ada dua orang di hadapan kita, masing-masingnya berbicara, walaupun dengan bahasa yang sama di hadapan kita, ini berbicara tentang topik tertentu, si B berbicara dengan topik lain, meminta kepada kita untuk mendengarkan dan meminta kita untuk memutuskan atau menjawabnya. Enggak mungkin, pasti kita menyatakan uskut anta ya akhi wa anta takallam. Antum diam dulu, biar ini bicara dulu. Enggak bakalan kita mendengarkan dua topik orang berbicara di hadapan kita. Kenapa? Ma ja'alallah li rajulin, satu orang, min qalbaini fi jawfi. Di waktu yang sama juga kita mengingat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, as-sami' al-alim, yang maha mendengar segala suara dengan segala bahasa dimanapun suara itu. Oleh karena itu, di antara bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hadithul qudsi yang sering kita bahas. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wa sa'ala kullu insanin mas'alatah la'ataitu kulla insanin ma sa'al aw kama qala. Kalau seandainya wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semuanya dari manusia pertama sampai manusia terakhir, bermiliar-miliar manusia, baik dari bangsa manusia ataupun juga dari bangsa jin, berdiri, berkumpul di satu tanah lapang. Semuanya berdoa kepada Allah. Di waktu yang sama. Di waktu yang sama, di tempat yang sama. Yang ini minta itu, yang itu minta ini dengan bahasa ini, yang itu dengan bahasa itu. Yang ini beragam suara. Semuanya didengar oleh Allah, difahami oleh Allah. Dan Allah bisa mengkabulkan masing-masing permintaan itu tadi. Subhanallah. Wallahu akbar. Sementara manusia, Allah sudah katakan, ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfi. Kemudian Allah melanjutkan pada ayat ini, وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ. Begitu pula, ini yang tadi dimaksud oleh Ibnu Katsir, sebagaimana Allah tidak menjadikan dua perkara yang bertentangan menjadi satu. Apa maksudnya? Yang ini ibu, ibu yang melahirkannya, yang dia adalah a'zamul maharim, mahram yang paling agung, yang paling kuat kemahramannya, ibu. Melebihi saudara perempuan kandung kita, ataupun bibi dan yang lainnya. Ibu adalah mahram tertinggi. Nah, a'zamul maharim. Kemudian, istri yang itu adalah wanita yang paling halal bagi kita. Nggak ada wanita yang lebih halal bagi kita dibandingkan istri kita. Barakallahu fikum. Paling halal. Kemudian kamu samakan istrimu dengan ibu. Nggak mungkin ini. Dua perkara yang bertentangan akan jadi satu. Sebagaimana tidak mungkin dalam satu rongga tubuh manusia ada dua kalbu. Bisa difahami? Nah. Begitu juga yang berikutnya, Allah Azza wa Jal mengatakan, وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. Dan tidak pula Allah menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kalian secara nasab. Anak angkat kalian itu punya bapak. Ya, bapaknya dia satu. Nah, tidak mungkin menjadi anakmu secara nasab. Enggak mungkin. Ada satu anak, dua bapak. Allah enggak mungkin menjadikan anak angkat ini sebagai anak kandung secara nasab. Sama seperti yang pertama tadi. Bisa difahami sekarang korelasi awal ayat dengan yang berikutnya. Nah, banyak orang bertanya-tanya apa hubungan munasabah qauluhu jalla wa ala, ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfih, dengan yang sesudahnya. Apa hubungannya? Dijelaskan oleh Ibnu Katsirin rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa ini dalam upaya Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan perkara yang hissi, yang kasat mata, untuk menjelaskan suah hukum syar'i. Yang itu tidak kasat mata, hukum syar'i, perkara maknawi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, zalikum qaulukum bi afwahikum. Itu hanyalah ucapan-ucapan kalian melalui mulut-mulut kalian, bahwa anti ya zaujati ka dhahri ummi au anti ka ummi. Kamu seperti posisinya dan nilainya sama seperti ibuku. Itu ucapan kamu di mulutmu. Tapi tidak kemudian istrimu berubah menjadi ibumu. Enggak. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illallai waladnakum. Ini di surat Al-Mujadilah. Tentang suami-suami yang mendzihar istrinya. Ya. Dan orang-orang di antara kalian yang memzihar istrinya, ketahuilah bahwa ibu kalian itu hanyalah ibu-ibu yang melahirkan kalian. Istrimu tetap istrimu, enggak bisa berubah dengan ucapanmu. Antika ummi atau antika zahri ummi, enggak berubah hukumnya. Nah, ini maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga anak angkat. Baik yang diucapkan oleh dirinya, hadza fulan Zaidun misalnya namanya, abah angkatnya atau orang tua angkatnya namanya misalkan Amr, Zaidun bin Amr. Hadza Zaid bin Amr. Hadza Zaidun ibni, anak saya. Tidak kemudian ucapanmu itu merubah hakikat bahwa si Zaid benar-benar menjadi anakmu secara nasab. Kalau kamu mati maka Zaidun mewarisi hartamu, atau kalau Zaid mati maka kamu mewarisinya, atau Zaid menjadi mahram bagi putri-putri kamu. Tidak. Tidak berubah itu semua. Tidak merubah hakikat. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dzalikum qaulukum bi afwahikum ay la 'alal haqiqah. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenyataan tidak berubah dengan ucapan-ucapan kalian. Istrimu tetap istrimu, kalau mau dicerai ya dicerai, tidak kemudian berposisi sebagai ibumu. Kalau itu tolak raj'i kamu boleh merujuknya, atau kalau sudah tolak bain kamu boleh kembali kepadanya melalui pernikahan baru dan seterusnya. Barakallahu fikum. Wallahu yaqulul haqq. Sementara Allah itu menyatakan al-haqq. Yang Allah ucapkan itu haqqun, yaqinun. Apa yang Allah ucapkan itu syariat. Apa yang Allah ucapkan itu adalah syariat yang hak dan sesuai dengan hakikatnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau Allah menentukan syariat yang tadinya hakikatnya adalah A bisa berubah menjadi B karena Allah menghendaki. Beda dengan ucapan kalian, enggak berpengaruh kepada hukum. Tidak merubah hakikat. Nah, wa yahdis sabil, dan Allah itu menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah, terkait dengan ayat ini, Asy-Syaikh As-Sa'di menyatakan qauluhu wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna, dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri kalian yang kalian melakukan zihar kepadanya, mengucapkan zihar, ummahatikum, Allah jadikan sebagai ibu-ibu kalian. La abadan, tidak sama sekali. Nah, bi an yaqula ahadukum li zaujatihi anti alayya ka dhahri ummi aw ka ummi. Posisi engkau sekarang wahai si fulana sama seperti punggung ibuku atau sama seperti ibuku. Fama ja'alahunna Allah ummahatikum, Allah tidak menjadikan istri-istri kalian itu sebagai ibu-ibu kalian. Ummuka man waladatka, ibumu yang sebenarnya adalah yang telah melahirkan kamu. Wasarat a'zam a'zaman nasi 'alaika hurmatan wa tahriman, dan ibumu yang melahirkanmu itu menjadi mahram yang paling agung, yang paling besar, yang diharamkan kepada kalian untuk menikahinya. Beda dengan wanita istrimu yang paling halal untukmu. Wa zaujatuka ahallu an-nisa aw ahallan nisa laka. Fa kaifa tushabbih ahad al-mutanaqidaini bil akhar? Lalu kenapa Anda menyamakan dua perkara yang bertentangan satu dengan lainnya? Ini hukumnya sama dengan ininya. Ini suatu kemungkaran dan suatu kedustaan. Ucapan yang seperti ini adalah suatu kemungkaran dan suatu kedustaan. Demikian Allah tegaskan dalam surat Al-Mujadilah. Naam. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum. Kemudian innahum yaquluna munkaram minal qawli wazura. Yang mereka ucapkan itu adalah ucapan yang mungkar, wazur, dan dusta. Begitu juga mengaku, mengklaim anak angkat sebagai anak nasabnya. itu juga qaulan mungkaran wa zura, ucapan yang mungkar dan dusta. Barakallahu fikum. Kemudian wa ma ja'ala ad'iyaakum, kemudian Syekh menyatakan hadza amrun la yajuz, ini perkara yang tidak boleh dilakukan, sebagaimana firman Allah yang tadi sudah kita bacakan dari surat Al-Mujadilah. Wa qawlu ta'ala wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum, dan tidaklah Allah menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai putra-putra kalian secara nasab. Wal adiya al-walad alladhi kana ar-rajul yadda'ihi wa huwa laysa lahu aw yud'a ilayhi bisabab tabannihi iyyahu. Jadi ada dua bentuknya ad'iya ini. Anak angkat yang diklaim, ya, satu anak yang diklaim oleh dia, ini sebagai anak saya. Nah, dia sendiri yang mengklaim. Bahkan kalau di zaman ini diurus berkas-berkasnya, ya, di pemerintahan, dimasukkan dalam KK, kartu keluarga, dibuatkan KTP Fulan bin Fulan. Nah, itu semua tidak merubah hakikat. Mengklaim saja. Tidak merubah hukum. Barakallahu fikum. Yang telah berlaku secara syariat. Nah, atau yang kedua, dia tidak mengklaim. Tapi orang menyebut. Orang lain, si Fulan siapa? Anaknya Fulan. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Turun-temurun sampai meninggal dunia. Kemudian misalkan setelah wafatnya si ayah angkat ini tadi, orang masih tetap menyatakan ini adalah anaknya si Fulan. Kemudian barakallahu fikum menjadi mahram bagi putri-putrinya si Fulan. Lah, tidak demikian. Loh, ini sudah beredar sejak dulu, orang tahu. Hatta sudah terbukti bahwa si Fulan ini, anak ini bukan anaknya Pak Fulan yang sudah meninggal. Maka hukum tidak berlaku. Barakallahu fikum. Bisa difahami ya ikhwan? Qala huna. Yang kedua, tadi yang diucapkan atau di beredar di masyarakat dinisbahkan sebagai anaknya. Kama kanal amru bil jahiliyah wa awwalil Islam. Ini dahulu yang terjadi di masa jahiliyah. Adh-dhihar banyak terjadi di masa jahiliyah. Maka dilarang oleh Islam. Adh-dhihar banyak terjadi di masa jahiliyah, maka dilarang dan dihentikan oleh Islam. Begitu juga at-tabanni sebelum Islam juga banyak merubah hakikat, padahal itu sebenarnya anak angkat. Maka Islam pun menggagalkan atau menghentikannya, merubahnya dengan hukum yang penuh dengan keadilan, sebagaimana akan disebutkan. فَأَرَادَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُبْتِلَهُ وَيُزِيلَهُ. Nah, maka Allah berkehendak untuk membatalkan dan menghilangkan kebiasaan dan adat yang berjalan di masa jahiliyah. Nah, dalam ayat ini, sebelum kita membahas atau membaca beberapa penjelasan al-mufassirin yang berikutnya, ayat ini sekaligus sebagai salah satu bukti bahwa Islam dengan Al-Quran dan tentunya dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melarang segala kebiasaan jahiliyah. Termasuk salah satunya adalah adh-dhihar, kemudian at-tabanni. At-tabanni itu artinya adalah anak angkat. Atau al-adda'i itu anak angkat. At-tabanni yang mengangkat anak orang menjadi anaknya, kata orang sekarang. Itu disilakan dengan at-tabanni. Syekhuna wa waliduna Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah dalam karyanya Ad-difa' an as-sahabi al-jalil Abi Bakrah wa marwiyatihi. Pembelaan terhadap sahabat yang mulia Abu Bakrah dan riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Kenapa? Karena salah satu tokoh al-ikhwanul muslimin, Muhammad al-Ghazali, ya, barakallahu fikum, yang membawa bendera Mu'tazilah di masa ini, dalam salah satu syubhatnya mengatakan bahwa menghalangi wanita untuk menjadi pemimpin ini adalah kebiasaan jahiliyah yang harus dirubah. Kemudian dia mencela hadis Abi Bakrah. Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah menyatakan, "Ma yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah." Tidak akan pernah sukses suatu kaum yang menjadikan pemimpinnya seorang wanita. Yang menjadikan seorang wanita sebagai pemimpinnya enggak akan pernah sukses. Nah, lah hadza Muhammad al-Ghazali al-Ikhwani menolak makna hadis ini, maka Syekh Rabi membela kehormatan sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu dan juga hadis yang diriwayatkannya. Dan di situ Syekh menyebutkan bahwa segala adat jahiliyah sudah digugurkan oleh Islam dan dihentikan oleh Islam, baik melalui Al-Quran maupun melalui sunnah. Maupun melalui sunnah. Kemudian beliau mempermisalkan dengan ayat ini pula. Ayat di dalam surat Al-Ahzab ini. Nah, tentang al-zihar dan apa? At-tabanni. Barakallahu fikum. Ini juga mengingatkan kita kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang panjang, qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna kulla shay'in min amril jahiliyah mawdu'un tahta qadamayya. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa seluruh perkara jahiliyah sudah diletakkan, yakni oleh Allah, di bawah telapak kakiku ini. Sudah diinjak, sudah dihentikan, sudah dilarang. Barakallahu fikum. Kalau seandainya menjadikan larangan menjadikan wanita sebagai pemimpin adalah bagian dari adat jahiliyah, niscaya juga akan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang barakallahu fikum tidak dibenarkan oleh Islam. Islam tidak membenarkan perkara tersebut, yaitu menjadikan imra'ah sebagai pemimpin. Wallahu taala a'lam bisawab. Dalam kesempatan ini ana mengingatkan ana pribadi dan ikhwan untuk tidak lupa ketika berdoa di dalam kesempatan-kesempatan mustajabah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, untuk mendoakan kemenangan dan pertolongan bagi al-mujahidin ahlus sunnah di Yaman dalam menghadapi al-kafarah minasyi'ah ar-rafidah al-hawatha. Doakan ya ikhwan, kita tidak bisa bersama mereka dengan jasad-jasad kita untuk bertempur bersama mereka kaum muslimin memerangi kuffar rafidah, ya, kita hanya bisa berdoa. Barakallahu fikum. Gunakan kesempatan-kesempatan yang mulia ini, yang mustajabah ini, untuk mendoakan mereka agar Allah berikan keistiqomahan kepada mereka, Allah menangkan mereka, Allah barakallahu fikum tolong mereka, dan Allah jangan sampai berikan kegagalan kepada mereka disebabkan kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh sebagian mereka. Nah, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, la tu'akhidhum bima akhta'u. Nah, Jangan kau timpakan musibah kepada mereka, baik kekalahan ataupun yang lainnya disebabkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka. Ya Allah, menangkan mereka, persatukan kalbu mereka, hancurkan kaum Syiah Rafidhah, cerai-beraikan persatuan mereka. Demikian kita berdoa untuk saudara-saudara kita sebagai bentuk al-wala, sebagai bentuk loyalitas kita terhadap ahli sunnah yang sedang berjihad, berjuang, membela tauhid, membela sunnah. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.